Masih mau digaruh? Kutu-kutu suka merayap-merayap di dalam rambut anakku, bikin aku aduh. Rajin keramas ternyata juga gak ngaruh. Untungnya ada Peditox, basmi para kutu. Peditox dengan permethrin 1% basmi kutu. Remis. Caranya mudah, rambut dikeramas dulu. Peditoxnya keramas rambutnya, lalu oleskan Peditox. Peditox 10 menit ditunggu lalu dibilas. Peditoxnya keringkan rambut kutu pada cabut. Ingat, usir kutu pakai Peditox sabun, bisa buat anak 1 tahun ke atas. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Ingat untuk pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak agar terhindar dari COVID.